Luar biasa. Oke, monggo nyupa lapa. Disangka engkau yang Alhamdulillah. Amin. Yang sudah berbagi saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Rezeki ini lancar. Mugi-mugi tahun depan kita bisa ketemu.